Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kepada Allah yang telah memberikan sekian banyak kenikmatan yang kita tidak mampu untuk menghitungnya, termasuk pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Taala memberikan kesempatan kepada kita setelah memudahkan kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Allah berikan kesempatan untuk kita mengkaji sebagian dari urusan agama kita. Dan sebagaimana kami sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, pertemuan sebelumnya, kita akan membaca kitab Raudhatul Anwar fi siratin Nabiyil Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Yang arti dari kitab ini Raudhatul Anwar, taman cahaya-cahaya. Fi siratin Nabiyil Mukhtar, dalam sejarah kehidupan Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari judulnya kita mengetahui bahwasanya lintasan kehidupan Rasulullah penuh dengan cahaya. Yang namanya cahaya sangat dibutuhkan dalam kegelapan. Kalau tidak ada cahaya, manusia tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa membedakan mana jalan keselamatan, mana jalan yang menuju kebinasaan. 6. Sehingga kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, kita sangat membutuhkan cahaya. Dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Taala, kita membutuhkan cahaya nubuwah, yakni bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Kita langsung masuk kepada muqaddimah. Qala al-Malik rahimahullah taala, yakni Syekh Syafi'i Ar-Rahman Al-Mubarak Furi, بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله رب العالمين سكلبوت وجاء الله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم أنبيائه صلوات dan salam semoga tercurah atas utama-utama utusannya dan penutup para nabinya, bisa dibaca khatamin nabiyyin atau khatim. Naam, Muhammadin as-sadiqil amin, yakni Muhammad as-sadiq yang jujur lagi dipercaya. Al-mab'uthi ila al-ahmari wal-aswadi ajma'in, yang diutus kepada yang berkulit merah dan berkulit hitam semuanya. Ini hanya mewakili, mewakili seluruh jenis kulit manusia, yakni seluruh macam manusia. Wa ala alihi wa sahbihi halamata liwa'i ad-din, demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, hamalati liwa'iddin, yang memikul bendera agama ini. Wa alaman tabi'ahum bi ihsanin min al-a'immati wal hudati wad du'ati wal atqiyai was salihin, demikian pula atas siapa saja yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan baik dari kalangan a'immah, dari kalangan a'immah wal hudat, dan para pembimbing, wa du'at, dan para da'i, serta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang saleh. Wa ala kulli man salaka sabilahum ila yaumiddin, dan atas setiap orang yang menempuh jalan mereka sampai hari kiamat kelak. Adapun setelah itu, fa inna siratan nabawiyyata min asrafil ulumi wa 'azziha, maka sesungguhnya sirah nabawiyah, ilmu tentang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk seutama-utama dan semulia-mulia ilmu. Wasnaha hadafan wa matlaban, dan yang paling agung tujuan dan cita-citanya. biha ya'rifu ar-rajulul muslimu ahwala dinihi wa nabiyihi. Dengan sirah nabawiyah tersebut, seorang muslim dia bisa mengetahui keadaan agamanya dan keadaan nabinya. Wa masarrafahu Allah ta'ala bihi min urumatil asli wa karamil mahtidi. Nah, dan mengetahui apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan beliau dengannya dari urumatil asli, yakni keturunan yang terhormat. Beliau berasal dari keturunan yang terhormat, terpandang. Wa karamil mahtidi, dan dari keturunan orang-orang yang berwatak mulia, keturunan orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Thumma ma'akramahu bihi min ikhtiyarihi lil wahyi wa risalati. Kemudian mengetahui pula apa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan beliau dengannya dari dipilihnya beliau untuk mengemban wahyu dan risalah. Wa hamli ab'id da'wati ilaihi wa ila dinihi, dan mengetahui bagaimana beliau memikul beban dakwah ini. Beliau memikul beban dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada agamanya. Thumma maqama bihi sallallahu alaihi wasallam min bazlil juhudi al-mutawasilah. Kemudian mengetahui apa-apa yang beliau tunaikan dari mencurahkan segala kemampuan beliau yang terus menerus. Wa ma'anahu minal bala'i wal mihani fi hadza sabili, dan apa-apa yang menimpa beliau dari berbagai macam cobaan, ujian di jalan ini ketika beliau berdakwah. Wa ma hadhiya bihi bi janibi dzalika min nusratillah wa ta'yidihi bi junudi ghaibihi al-maknuni wa malaikatihi al-bararati al-kirami. Dan apa-apa yang beliau peroleh di samping cobaan ujian yang berat itu, kita juga akan mengetahui apa yang beliau peroleh dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatahkan beliau dengan tentara-tentara yang tidak terlihat, ghaibihi, yakni yang tidak nampak, al-maknun, yang jauh dari mata, memang tidak bisa di mata, dilihat. Dengan alat apapun tidak akan bisa melihat para malaikat. Wa malaikatul wa malaikatihi al-bararatul kirami, dan malaikat-malaikatnya al-bararah. Al-bararah dari kata al-bir. Al-bir maknanya adalah as-sidq wa ta'ah, jujur dan taat. Sehingga al-bararah mereka adalah as-sadiquna wal muti'una lillahi ta'ala. Al-bararah adalah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa inzalul barakat, demikian pula dengan diturunkannya barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khawarikil adat, dan perkara-perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulullah s.a.w. wa ghairi zalika, dan selain dari itu. Nah, jadi ini menunjukkan betapa utamanya mempelajari sirah nabawiyah. Waqad kathara al-ihtimam bi hadha al-mawdu' fi qadim az-zaman wa hadithihi dirasatan wa kitabatan wa ta'lifan. Dan sungguh telah banyak perhatian dalam materi ini, dalam materi sirah ini, pada waktu yang telah lalu atau pada zaman sekarang, ya, ketika Syekh masih hidup, dirasatan, ya, di pengajaran tentang sirah nabawiyah, wa kitabatan, dan penulisan, tulisan-tulisan, wa ta'lifan, dan karangan, ya. Kitabatan mungkin semacam, ya, tulisan-tulisan yang ringkas. 6. Ta'lifan ini biasanya lebih panjang. 6. Li'annahu 'amalun yanbathiqu min samimil imani wa ghasi wa gharizatil hubbi wattafani. Karena sesungguhnya ini merupakan amalan yang muncul, yang memancar min samimil imani, imani, yakni dari keimanan yang murni. Ya, kalau seorang memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dia sangat bersemangat untuk bisa menyebarkan, menyampaikan ilmu tentang Rasulullah SAW kepada yang lain. Wa gharizatil hubbi, dan mendalamnya kecintaan. Wattafani, dan kesungguhan. Nah, jadi para ulama mereka menulis, menyusun tulisan-tulisan kitab-kitab tentang sirah Nabi SAW. Nah, tentunya ini didorong dengan iman yang murni dan kesungguhan dan kecintaan yang mendalam. Illa anna amata qa'imina bidzalika lam yufu haqqahu min at-tahqiq. Hanya saja kebanyakan orang-orang yang melakukan hal itu, yakni menyusun nan sejarah-sejarah Nabi, nan mereka tidak menunaikan haknya dari sisi tahqiq. Ya, banyak yang menulis tapi sedikit yang mereka memperhatikan tahqiqnya, yakni memperhatikan sumber-sumbernya, hanya diseleksi dari hadis-hadis yang sahih, sumber-sumber yang sahih. Nah, ini sedikit. Banyak yang menulis tetapi sedikit yang mereka memperhatikan enam perkara ini. Bal adkhalu fihi ma wafaqa afkarihim wa muyulihim wa awatifihim. Bahkan kebanyakan mereka memasukkan apa-apa yang mencocoki pemikiran mereka, kecenderungan mereka dan perasaan mereka. Walau lam yakun lahu haddun min as-sihhati was-thubut. Walaupun tidak ada bagian padanya kesahihan dan ketepatan. Ya. Jadi walaupun sumbernya itu tidak sahih, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi banyak ya, dimasukkan di dalam kitab-kitab sirah tersebut. Dalja'u bi ba'di ma huwa mustadami bi usuluddin. Bahkan sebagian mereka memasukkan perkara-perkara yang bertentangan dengan asal-asal tentang prinsip-prinsip agama ini. Kharijun an haizi nitaqil ma'qul, keluar dari ranah pembicaraan yang masuk akal. Jadi terkadang memasukkan perkara-perkara yang tidak ada dasar yang sahih, bahkan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Ya, tidak ada dasarnya dan tidak masuk akal. Ya. Wa nazaran ila dzalika iqtaraha alayya ba'd al-ikhwan bi ta'lif kitabin jadidin fi hajmin mutawassitin. Memperhatikan yang demikian itu, sebagian ikhwan menyarankan kepada saya untuk menyusun sebuah kitab yang baru dengan ukuran yang sedang. Ajma'a fihi ma huwa thabitun mu'tarafun bihi 'inda a'immati hadzal fann. Yang di dalamnya mengumpulkan apa-apa yang sahih, yang dikenal di kalangan imam-imam dalam permasalahan ini, yakni para ulama-ulama sirah. Nah, ma'maratun mustawa nasi'ina wa 'amati darisin. Dengan memperhatikan tingkat pemula serta orang-orang yang belajar secara umum, ya, yakni dengan memperhatikan bahasa supaya mudah dipahami oleh orang yang baru belajar. Mutajanniban al-izhafi wal-inhiraf, dan jauh dari sikap tidak objektif serta penyimpangan. 6. Fatalabtu minallahi at-taufiq was-sadaq, maka aku pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan taufik dan bimbingannya. Wa bada'tu bil amali al-matlub, dan aku memulai amalan yang diminta, yaitu menulis tersebut. Mustamidan fi dzalika min al-Qur'an min al-Qur'anil Karim wa tafsirihi al-mu'tamadah, dengan bersandar yang demikian itu kepada Al-Qur'an Al-Karim dan tafsirnya yang mu'tamad. Tsumma min kutubi sunnati wa sirati, kemudian dari kitab-kitab sunnah dan sirah. Mustafidan bima yujadu fiha min al-qara'in wa syahadati ad-dakhilati wa ma yukhitu biha min syahadatil kharijiyah, dan mengambil faedah dengan apa-apa yang didapatkan dalamnya dari qarinah-qarinah serta bukti-bukti yang internal, dan apa-apa yang meliputinya dari bukti-bukti eksternal. Wa sartu antakuna ibarata ma'khudatan antakuna al-ibaratu ma'khudatan min ar-riwayati wa kalamil awaili biqadril imkan, dan aku mengutamakan agar ibarah-ibarah atau ungkapan-ungkapan yang dipakai itu berasal dari riwayat-riwayat dan perkataan ulama-ulama terdahulu sesuai kemampuanku. Mal ikhtisari wal ikhtiar, nam bersamaan dengan meringkas dan memilih sebaik-baiknya. Wa arju anni qad addaitu al-matluba ila haddin qaribin, dan aku berharap agar aku bisa menunaikan apa yang diharapkan, nam atau mendekati seperti apa yang diharapkan wad'ullaha subhanahu an yanfa'a bihi al-muslimin, dan aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang aku tulis itu bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa ja'alahu halisan li wajhil karim, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalku ini ikhlas semata-mata mengharapkan wajahnya yang mulia. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa baraka wa sallam. Semoga salawat dan salam serta barakah Allah curahkan kepada sebaik-baik makhluknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Safiur Rahman al-Mubarak Turi. Wallahu ta'ala alam sab, naqtai ladal qadr, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.